Bab yang kelima dari Mengelilingi Dunia dalam 80 hari ini adalah rekaman LibriVox. Semua rekaman dari LibriVox adalah domain umum. Untuk keterangan atau menjadi sukarela, silakan melihat situs LibriVox.org. Rekaman oleh Christianis. Mengelilingi Dunia dalam 80 hari oleh Jules Verne. Terjemahan oleh R. Musa Sastra di Meja. Bab yang kelima. Peri meriwayatkan terjadinya efek macam baru dijual dalam bursa di London. Ketika Phileas Fogg berangkat dari London, sekali-sekali tak disangkanya bahwa perjalanannya itu akan menggoyangkan kota London. Mula-mula kabar pertaruhan Phileas Fogg dengan teman-temannya itu kembang seluruh Reform Club. Kemudian warta tentang kelakuan Phileas Fogg yang amat ganjil itu dimasukkan oranglah ke dalam surat-surat kabar yang dibaca oleh segenap penduduk di London. Sehingga seluruh kerajaan Inggris pun mendengarlah warta yang sedemikian itu. Maka perjalanan mengelilingi dunia itu menjadi pertuturan oleh sekalian rakyat di mana-mana hal itu diperbincangkan orang. Pendeknya menjadi buah bibir sekalian orang. Seperti kejadian yang amat ganjil atau amat ajaib adanya. Masing-masing mengeluarkan pikirannya. Ada yang membenarkan pendapat Phileas Fogg yaitu percaya boleh mengelilingi dunia dalam 80 hari. Ada pula yang melawan pikiran itu dan tak percaya akan boleh berlayar keliling dunia dalam 80 hari. Maka orang-orang yang melawan itu makin lama bertambah banyak, sedang yang membenarkan semakin lama semakin kurang. Banyaklah orang yang berpikir demikian. Menurut perhitungan di atas kertas memang benar bahwa perjalanan mengelilingi dunia itu boleh langsung dalam 80 hari. Akan tetapi, apabila dilakukan dengan sebenarnya artinya, tidak hanya di atas kertas saja, serta sungguh dijalani pelayaran itu, maka hal itu tiada akan boleh jadi. Akhirnya, pertaruhan Phileas Fogg itu dikatakan oranglah pekerti seorang gila. Maka surat-surat kabar Times, Standard, Evening Star, Morning Chronicle, dan 20 surat-surat kabar yang lain lagi semuanya ramai-ramai menyangkal dan melawan pendapat Phileas Fogg itu. Hanya Daily Telegraph lah yang hampir-hampir membenarkan. Phileas Fogg dikata orang setengah gila. Ada lagi yang menamakan dia bukan orang yang biasa. Yang mengatakan dia gila pun ada. Amat banyak orang yang menyalahkan perbuatan anggota-anggota River Club itu. Karena mereka suka bertaruh dengan Phileas Fogg yang nyata tak segar lagi otaknya itu. Dalam surat-surat kabar berbunyi karangan yang menjangkau perbuatan Phileas Fogg itu dengan perkataan-perkataan yang keras. Biar boleh kejadian, seperti orang tahu, di kerajaan Inggris banyak orang yang suka memperkatakan hal-hal yang bersangkutan dengan ilmu bumi. Maka hampir tak ada seorang pun yang tidak membaca sekalian riwayat dalam surat-surat kabar, yang berhubungan dengan pelayaran Phileas Fogg itu dengan sungguh-sungguh hati. Tidak lama antaranya sesudah Phileas Fogg berangkat dari kota London, maka banyaklah orang-orang yang membenarkan pikiran Phileas Fogg itu, terutama perempuan-perempuan, lebih-lebih ketika gambar Phileas Fogg itu dicetak menghiasi surat kabar Illustrated London News. Beberapa tuan-tuan berani mengatakan, mengapakah tak boleh jadi pikiran Phileas Fogg? Beberapa pekerti yang lebih ajaib-ajaib sudah kami lihat. Yang berkata demikian itu kebanyakan membaca surat kabar Daily Telegraph lah. Tetapi kemudian hari surat kabar itu nyata tak tetap lagi perkataannya tentang pelayaran Phileas Fogg itu. Maka demikianlah kejadiannya dalam surat kabar yang dikeluarkan oleh Koning Clark Arraigh Scandens Knutscap yang bermuat sebuah karangan yang membicarakan panjang lebar tentang pelayaran Phileas Fogg itu dan diterangkannya dengan yakin bahwa pelayaran yang sedemikian itu tak boleh jadi adanya. Menurut karangan itu banyak sekali alangan yang akan terdapat oleh Phileas Fogg dalam pelayarannya. Baik alangan dari pihak sesama manusia, baik alangan lain-lain. Yang boleh menyebabkan maksud Phileas Fogg itu tak akan berlaku dalam waktu yang telah ditentukan itu. Supaya boleh sampai barang yang dimaksudkannya itu, haruslah jam-jam sampainya dan berangkatnya itu pada tiap-tiap saat di antero tempat jangan berselisih selama-lamanya. Maka hal yang demikian itu pendeknya tak boleh jadi. Di tanah Eropa segala peraturan adalah dilakukan dengan baik. Dari sebab itu, Phileas Fogg boleh mengharap bahwa kereta-kereta api tibanya dan berangkatnya tetap pada waktu yang sudah ditentukan. Akan tetapi, bagi pelayaran mengelilingi dunia, perjalanan yang sebagai di Eropa belum seberapa banyaknya. Bagaimanakah Phileas Fogg boleh menentukan akan mengelilingi dunia dalam waktu yang sedikit sahaja? Sedangkan perjalanan yang hanya sebagian kecil saja umpamanya akan melalui suatu ujung sampai ke ujung yang lain di tanah Hindu 3 hari, di tanah Amerika 8 hari. Meskipun perjalanan yang sebagian kecil itu boleh diharap langsung dalam waktunya, tetapi boleh jadi juga terlambat di jalan, karena kerusakan mesin-mesin, karena roda kereta api terlepas dari rel, karena kereta-kereta beradu, sebab hawa kurang baik, dan karena banyak timbunan salju. Segala hal-hal itu boleh mendatangkan kerugian kepada Bileswong, tetapi penumpang kapal banyak lagi alangan yang boleh terdapat di jalan, seperti angin ribut dan awan yang gelap. Seperti telah diketahui, banyak kali kapal-kapal yang berlayar di lautan Atlantik terlambat hingga 2-3 hari. Apabila sekali saja perjalanan Bileswong terganggu, maka perhubungan pelayaran yang lainnya pun akan tergoda juga. Misalnya, apabila Bileswong ketinggalan beberapa jam saja, akan naik ke kapal yang dikehendakinya, niscaya, kemudian akan terpaksalah ia menunggu kapal yang lain. Oleh karena alangan yang sebagai itu, pelayaran Bileswong boleh menjadi binasa sama sekali. Karangan yang seterang-terangnya, itu banyak orang yang menyetujui dan dikutip oleh sekalian surat-surat kabar. Akhirnya, putuslah pengharapan setengah orang yang mula-mula memihak kepada Bileswong itu. Beberapa hari antaranya sesudah Bileswong berangkat, banyaklah terjadi pertaruhan antara orang-orang yang memihak kepadanya dengan orang-orang yang tak percaya akan berlaku maksudnya itu. Bagi bangsa Inggris yang suka sekali bertaruh-taruhan itu, hal yang sedemikian memang seperti biasa saja. Sekali-kali tiada mengherankan hati. Bertaruh sudah menjadi adat bagi orang Inggris. Boleh dikata setelah menjadi perangai kepada mereka itu. Tiada hanya antara anggota-anggota River Club saja yang bertaruh banyak-banyak. Akan tetapi boleh dikata antero rakyat Inggris pun demikianlah Bileswong terpandang seperti kuda perlumbaan. Bagi Bileswong diadakan orang semacam efek dari dalam burs yang berharga sendiri. Efek Bileswong itu banyaklah orang yang menjual dan yang membelinya. Dan dalam perdagangan efek macam baru itu banyak diperoleh orang keuntungan. Akan tetapi, 5 hari antaranya sesudah Bileswong berangkat, yaitu setelah karangan itu termuat dalam surat kabar Atrex Kandex Knutskap, maka tak ada lagi orang yang minta membeli efek Bileswong itu. Akhirnya, harga efek itu menjadi turun serendah-rendahnya. Bertimbun-timbun efek Bileswong itu yang tak laku lagi. Mula-mula efek-efek itu masih laku dengan harga asli. Kemudian turun jadi 1/5 harga, lalu 1/10, kemudian 1/20, 1/50, dan penghabisannya sampai 1/100 harga asli itu. Hanyalah seorang sajalah yang memihak kepada Bileswong, yaitu Lord Albemarle, yang sakit lumpuh. Tuan Jaring terhormat itu dari sehari datang kepada sehari terpaksa tinggal duduk di kursinya. Ia suka sekali mengorbankan sekalian harta dan kekayaannya akan berlayar keliling dunia. Biar dalam 10 tahun sekalipun, sebab itu Lord yang kaya itu bertaruh 50 ribu pound sterling atas kemenangan Bileswong. Apabila ada seorang yang menunjukkan kepada Lord itu akan keganjilan perbuatannya itu, maka jawabnya senantiasa, jikalau nyata nanti, bahwa pelayaran keliling dunia itu boleh langsung dalam 80 hari, alangkah baiknya itu, karena seorang bangsa Inggris yang mula-mula melakukannya. Orang yang memihak kepada Bileswong makin lama makin kuranglah, sehingga banyaklah orang yang melawan pikiran Bileswong itu. Efek-efek Bileswong hanya laku lagi 1/150 atau 1/200 daripada harganya yang asli. 7 hari kemudian, setelah Bileswong berangkat, terjadilah suatu hal yang menyebabkan efek-efek itu tak laku lagi sama sekali. Pada suatu hari, dalam waktu yang tersebut itu pukul 9 malam, maka diterimalah oleh pembesar polisi dalam kota sepucuk surat kawat yang bunyinya demikian. Dari Suez ke London, Rowan, Direktur Polisi, Hof Direkti, Scotland Bridge, pencuri bank Bileswong saya ikut, lekaslah kirim perintah ke Bombay, Hindia, Inggris, akan menangkap dia, Vic Detektif. Pembaca-pembaca tentu maklum betapa bergeraknya seluruh penduduk kota London demi mendengar kawat yang semacam itu. Bileswong yang mula-mula besar kehormatannya, sekarang terdakwa menjadi pencuri uang kertas yang amat banyaknya dari bank itu. Maka, Gambar Phileas Fogg bersama teman-temannya yang disimpan di Arif River Club dikeluarkan dan disamakan dengan pendapatan pemeriksaan atas warna air muka si pencuri. Tatkala ia mengambil uang kertas tersebut, maka nyatalah rupa potret itu tak berbeda serambut pun dengan keterangan polisi. Oleh karena itu, orang pun ingatlah akan segala kelakuan Phileas Fogg yang ganjil itu. Lebih-lebih mengingat kesukaannya hidup mengasingkan diri itu. Keberangkatannya berlayar dengan gesa-gesa, sekarang orang semuanya menyangka keras bahwa Phileas Fogg itu hanya pura-pura saja hendak berlayar mengelilingi dunia dengan taruh yang tak berhingga banyaknya itu. Maksudnya lain tidak supaya polisi di London menjadi bingung sementara mencari keterangan. Akhir bab yang kelima.